wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa kadhalika al-khabar al-marwi. Ya, ini kan. Ya. Tafaddal. Aja sini, Pak Syairi. Min iddati jihadin, min iddati jihadin yasduku, yusaddiku ba'daha ba'daha fa'il, yusaddiku ba'daha min anasin maksusin, min unasin qad yufidul ilma. Oke, gimana antum? Enggak pernah masuk sih. Makanya. Terus. Qad yufidul ilma al-yaqiniyah liman kana 'aliman bi tilkal jihad. Wa bi hali ulaika al-mukhbirina bi halin ini. Enggak, mudah. Pemimpin para wadoma ima tahtafu. Apa? Tahtafu. Yahtafu. Terus bil khobari, wa in kana al-ilmu bidzalika al-khobari la yahsulu liman lam yushrik. Ada alifnya, yushrik. Liman lam yushrik hu bidzalika, wa bidzalika kana ulama al-hadithu sini. Al-jahabidatu fihi al-mutabakhiruna fi ma'rifati rahimahumullah qad yasuru lakum al-yaqinu at-tamu bil-akhbari wa lidah. Nah, terus bi akhbarin, terus hasbuk. Baik. Qala al-muallif rahimahullah kadzalika al-khabar al-marwi min iddati jihatin. Demikian pula tentang khabar yang diriwayatkan dari beberapa jalur. Yusaddiquha ba'dan min unasin makhsusin. Yusaddiquha ba'duha ba'dan, maksudnya sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lain, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Maksudnya saling menguatkan. Ya, min unasin makhsusin. Dari kalangan orang-orang tertentu. Qad yufidul ilma al-yaqiniyah. Ya. Terkadang ia dapat membuahkan, memberikan faedah, maksudnya membuahkan ilmu yakin, keyakinan. liman kana aliman bitilkal jihadi, tentunya bagi orang yang mengetahui jalur-jalur periwayatan tersebut. Wa bihali ulaika al-mukhbirin, maka dengan keadaan ya dan juga keadaan mereka para orang-orang yang mengabarkan, yaitu para perawi, itu yang berilmu tentang jalur-jalur tersebut dan berilmu tentang keadaan para perawi tadi. Ya, wa biqara'ina wa dama'ina, dan dia mengetahui korinah-korinahnya, indikasi-indikasinya. Kemudian dama'in, ya, indikasi-indikasinya ke seputar khabar tersebut. Ya, tahtaffu bil khabar. Ya, ya, seputar khabarnya. Wa in kana al-ilmu bidzalika al-khabari la yahsulu, walaupun ilmu, pengetahuan atau meyakini terhadap khabar tersebut tidaklah tercapai, ya, liman yusyriku bidzalik, kalau antum apa, liman lam yusyrikhu bidzalik, ya, tidak tercapai oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan ulama pertama tentangnya tadi. Ya, walihada kana ulama ul hadis al jahabizatu, oleh karena itu para ulama hadis yang sangat luas ilmunya, ya, fihi al mutabahhirun, yang dalam ilmunya, ya, rahmatullah alaihim, fi ma'rifatihi, dalam ilmu mereka, qad yahsulu lahum al yaqinu, terkadang mereka mendapatkan keyakinan at-tamu yang sempurna, bi akhbarin, tentang khabar-khabar, ya, tentang hadis-hadis. Wa in kana ghairuhum minal ulama qad la yadhunnu sidqaha, walaupun selain mereka dari kalangan ulama yang lainnya, terkadang mereka tidak menyangka, ya, tidak menduga itu adalah apa yang diketahui oleh ulama yang tadi, yang pertama, yang mutabahhirun, ya, tidak menyangka sidqaha, fadlan apalagi anil ilmi bisidqiha, apalagi meyakini kebenaran ilmu tersebut. Nah, ini sebab, ya, terjadinya perselisihan pendapat ini. Terus, Pak Majid, terhadap. Bismillahirrahmanirrahim. Mabana. Hada ala anna al-khabara al-mufida bil-ilmi yufid min afradi al-mukhbirina tarahan wa sifati al-mukhbirina ukhra. Wa min nafsi al-akhbari wa min nafsi idraki al-mukhbiri lahu ukhra wa min al-amri mukhbiri bihi ukhra. Baiknya wa min al-amri al-mukhbari baru wa min al-amri al-mukhbari bihi ukhra fa rabbu ayna li farin afada khabaruhum al-ilma limahum alaihi minal diyanati wa rasyidi alladhi yu'minu ma'ahu alladhi yu'manu ma'ahu kadibuhum aw khatta'uhum wa ad'afu dhalika al-adad min ghairihim qad la yufidu khabaruhum al-ilma hadha huwa al-haqqu alladhi la rayba fihi wa huwa qawlu jumhuril fuqaha'i wal muhaddisin muhaddisin wal muhaddisin mutawaifa min al-qalimina. Hai, nah, berikutnya qala rahimallahu ta'ala, ya, wa mabna hadha ala anna hadha al-khabar ala anna al-khabara al-mufida lil-ilmi yufiduhu min kasratil mukhbirina taratan wa min sifatil mukhbirina ukhra. Mabna hadha, maka dasar hal ini, ala anna al-khabara al-mufid, bahwa khabar yang mufid lil-ilmi, maksudnya yang membuahkan keyakinan, membuahkan ilmu, yufiduhu min kasratil mukhbirina taratan. Nah, terkadang itu dia apa namanya disebabkan karena banyaknya yang mukhbirin. Yufiduhu min kasrati al-mukhbirin. Ya, min di sini min zaidah. Minnya zaidah. Aslinya apa? Yufiduhu kasratul mukhbirin. Kasratu al-mukhbirin. Tapi kasih min zaidah. Nah, jadi di sini apa namanya? Kita artikan. Maka atas dasar ini bahwa khabar yang menghasilkan, yang membuahkan ilmu, keyakinan terkadang disebabkan karena banyaknya ya, perawinya, periwayatnya. Wa min sifatil mukhbirina ukhra, dan juga ya, sifat para perawinya. Wa min nafsil akhbari bihi ukhra, juga sifat berita itu sendiri, khabar itu sendiri. Wa min nafsil idrakil mukhbiri lahu ukhra, ya, dan kemampuan mengetahui, kemampuan pendengarannya dalam menerima hadis, ya, kemampuan para perawi dalam menerima hadis. Wa minal amri al mukhbari ukhra, dan juga keadaan yang disampaikan. Nah ini ya, ya, jadi ini yang didapatkan ya, bahwa khabar ini disebab apa namanya, yang khabar yang menghasilkan keyakinan itu karena banyaknya periwayat, karena banyaknya yang meriwayatkannya. Ya. Berikutnya mana lagi tadi? Warubbama adadun qalilun. Nah, terkadang jumlah perawi yang sedikit ya, afada khabaruhum al-ilma. Nah, terkadang khabar mereka juga membuahkan faedah ilmu. Ya, juga membuahkan faedah ilmu keyakinan. Kenapa demikian? Lima hum alaihi minad diyanah, karena para perawi yang sedikit tersebut memiliki agama yang kuat. Mereka memiliki sifat religi yang kuat. Ad-diyanah wal hifzi alladhi yu'manu ma'ahu kadibuhum, dan juga mereka memiliki hafalan ya, yang aman kedustaan dari mereka. Ya, mereka memiliki hafalan yang kuat. Hafalan yang menjamin terlepas dari dusta dan salah ingat gitu. Wa au khata'uhum, kekeliruan. Wa adabu dzalika, ya. Nah, yang lebih dari itu sebaliknya lagi. Dzalikal adadi, ya. Ya, sekelompok orang yang banyak memberi jumlah yang berlipat ganda, adab berlipat ganda. Min ghairihim, dari mereka la yufidul ilma. Bisa jadi enggak bisa memberikan faedah ilmu. Kenapa? Karena kadzabun semua. Kenapa? Karena mereka du'afa. Orang-orang ya, para perawi yang lemah semua. Ya. Nah, ini perawinya banyak. Tapi kadzabun. Ya. Tapi semuanya dajjal, min dajjalilah ya, semuanya. Ya, enggak berfaedah. Tapi sedikit ya. Walaupun cuman ya, gharib. Ya. Ini hadisnya gharib. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Enggak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang, tapi semuanya ya, sikoh semua. Nah, ini memberikan faedah ilmu. Walaupun versi Mu'tazilah hadis ahad tidak bisa memberikan faedah ilmu. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Hadza huwal khabar, hadza huwal haqq alladzi la raiba fih. Inilah kebenaran yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Wa huwa qawlu jumhuril fuqaha wal muhaddisin wa ta'ifa minal mutakallimin. Inilah pendapatnya para ahli fikih, para ahli hadis, dan sebagian kalangan ahlul kalam. Nah. Ya, rontok. Hadan. Wa dhahaba tawa'ifu min al-mutakallimin wa ba'du al-fuqaha ila anna kulla adadin afada illa khabaruhum bi qadiyatin. Afada khabaru misla hadzal adadi al-ilmi. Afada khabaru misli mudaf. Afada khabaru misli hadzal adadi al-ilmi fi kulli. Al-ilma maf'ul dari afada. Al-ilma fi kulli qadiyatin. Wa hadza batilun taqan. Walakin laisa hadza maudhu'un mawdi'a mawdi'a khabar laisa huwanya domir fasl. Terus mau dia bayan bayani dzalik fa'amma ta'sirul qurani qara ini fa'amma ta'sirul qara ini al-qari jati anil muhtirina fil ilmi bil khabari falam nadkurhu li anna tilka al-qara'ina qad tufidul ilma law tajarradat tajarradat anil khabari wa idha kanat bi nafsiha qad tufidul ilma lam tuj'al tabi'atan lil khabari alal itlaqi kama lam yuj'al al khabaru tabi'an laha bal kullun minhuma tariqun ilal ilmi taratan wa ila dhanni ukhra wa in tafaqqa hasbuk cukup dulu. Ayo tanggung sedikit boleh. Wa in tafaqqa al ijtima'u fa'il dari tafaqqa ma yujibu al ilma bi minhuma au ijtima'u mawjubul ilmi mujabil ilmi min ahadihima wa mujabu dhanni min al akhar faqulu man kana bil akhbari a'lam qad yaqta'u bisidqi akhbari mudaf bisidqi akhbarin la yaqta'u bisidqiha man laysa misluhu mislahu khabar laysa tayyib barakallahu fikum. Na'am. Masya Allah. Ya, ngantuk ya? Masya Allah. Yang ngopi hari ini kan? Mana dari mana Marwanto bacanya Marwanto? Wadahabat ta'ifu minal mutakallimin. Ya, sekelompok dari kalangan ahlu kalam mereka dahabah, mereka berpendapat. Mereka berpendapat dan juga wabadul fukoha sebagian kecil dari kalangan ahli fikih mereka semua berpendapat ala ila anna kulla adadin bahwa jumlah ya, yang khobar yang apa namanya kulla adadin bahwa setiap jumlah setiap bilangan semua jumlah afadal ilmah itu dapat membuahkan keyakinan ilmu. Wa khabaruhum bi qadiyatin afala khabaru mithli dhalika al-ilmi dhalika al-adadi ilma fi kulli qadiyatin. Ya, jadi sebagian kalangan mutakallimin dan sebagian kecil dari fuqaha mereka berpendapat semua jumlah yang khabarnya bisa menghasilkan keyakinan pada satu qadiyah satu masalah maka khabar sejumlah itu juga bisa menghasilkan keyakinan pada semua qadiyah pada semua permasalahan. Ya, namun kata Syekhul Islam beliau mengomentari hada batilun. Hada batil. Namun ini adalah batil qad'an secara pasti. Lakin laisa hada maudhi'a bayan dzalik. Namun di sini bukan tempat untuk menjelaskannya. Nah. Ya. Kemudian wa amma ta'sirul qara ini. Adapun ya, pengaruh ya. Assalamualaikum. Pengaruh indikasi-indikasi ya al-kharijah. Ya. Masyaallah, Gus. Datang Gus. Nah. Ada bukunya enggak? Raful Malam. Oh. Ya. Mas Bambang aja asli bukunya. Antum fotokopi ya. Ya. Sudah dulu, ada tutup ini dulu. Berisik. Motor. Ya. Dari mana tadi ya? Bacanya Marwanto ya? Oh iya. Amma ta'siru qara'ini. Adapun pengaruh dari indikasi-indikasi al-kharijah anil mukbirin yang di luar para perawi, para pemberi kabar fil ilmi, pemberi kabar ilmu bil khabar, tentang khabar, falam nadhkurhu, maka kami tidak menyebutkannya, kata Syekh. Ya, li'anna tilkal qara'ina qad yufidul ilma walau tajarradat anil khabar. Karena indikasi-indikasi tersebut terkadang memberikan faedah ilmu, keyakinan, ya, lau tajarradat anil khabar, sekalipun keyakinan sekalipun apa lau tajarradat anil khabar, ya, memberikan faedah keyakinan walaupun tanpa adanya khabar, ya, sekalipun tanpa ada khabar. Faedah kanat binafsiha, kalau qarinah-qarinah itu sendiri, maka jika qarinah-qarinah itu sendiri qad yufidul ilma, ya, terkadang dapat memberikan menghasilkan faedah ilmu, keyakinan, lam tuj'al tabi'atan lil khabari 'alal itlaq. Ya. Nah, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai suatu hal yang diikuti secara mutlak. Ya. Kama lam tuj'al al-khabaru tabi'an laha, sebagaimana khabar pun juga tidak dijadikan untuk jadikan sebagai sebuah hal yang diikuti. Bal kullun minhuma tariqun ilal ilmi ta'aratan wa ila dhanni ukhra. Bahkan masing-masing terkadang menjadi jalan mencapai keyakinan, mencapai ilmu, dan terkadang kepada sangkaan yang kuat saja. Wa in ittafaqa ijtima'u ma yujibu al-ilma minhuma aw ijtima'u mujabi al-ilmi min ahadihima wa mujabu dhanni min al-akhar. Sekalipun ya ittafaqa, terkumpul suatu yang memberikan keyakinan kepada khabar masing-masing, ya, atau terkumpul ya, ijtima' mujab, ya, sesuatu yang memberikan suatu yang memberikan keyakinan kepada khabar masing-masing, atau terkumpul sesuatu yang memberi keyakinan, ya, dari salah satunya min ahadihima, dan sesuatu yang mengharuskan sangkaan kuat, dugaan kuat, ya, dari yang lainnya. Wa kullu man kana bil akhbari a'lama, maka setiap orang yang wa kullu man kana bil akhbari a'lama qad yaqta bi sidqi akhbarin. Gimana terjemahannya ini enaknya? Wa kullu man kana bil akhbari a'lama, oh, maka setiap orang yang berilmu tentang satu khabar, ya, qad yaqta, terkadang ya dia juga dapat memastikan bisidki akhbarin, ya, maka dia juga dapat memastikan kebenaran berita tersebut, ya, la yaqta'u bisidkiha man laisa mithlahu, yang tidak dapat dipastikan kebenarannya oleh orang yang bukan semisalnya, ya, oleh orang-orang yang bukan semisal. Nah, ini sebab lagi resensian ini terjadi. Nah, berikutnya Farabi'i, wa taratan yakhtalifuna fi kauni dalati. Yang mungkin kalau paham nas, paham zahir ya. Kalau nas terhadap suatu hadis ayat yang tidak ada kemungkinan lain kecuali itu kesimpulannya. Kalau zahir ya itu berdasarkan apa? Zahirnya aja. Berdasarkan zahirnya aja. Nah, zahirnya. Yang masih ada kemungkinan yang lain. Tapi kalau zahir itu kemungkinan yang paling kuat. Kalau nas enggak ada kemungkinan lain. Ya, terus wajahkan Rasulullah bahan dihi mayat di hari timalan pada Jumat atau Jumat awal. Wajah itu pun wasun. Bapun yang tahu kau umur dengan ulama ini bidalalah. Ahadisah. Mudah pun nilai majrur bil fathah. Sehingga muka jumuh. Layak kubia gairuhum. Gairuhum. Fa'il dari yakta. Terus? Imma li'ilmihim fi anna hadisah layak tamilu illa dalikal ma'na. Au li'ilmihim fi anna ma'na al-akhir. Ma'na al-akhir. Di anna al-ma'na al-akhir. Na'at dari ma'na. Di anna al-ma'na al-akhir. Yang na'u hamla al-hadisi alaihi awli gue didalikan dengan adalah termujibati mubatin mujibati lil-khat'i di mubatin lil-khat'i kalau itu apa? Mubatin kalau dia ada lil-khat'i. Antum jeblat, lebedat buku antum. Ya dalam meh. Ya. Yang mana? Ini tadi. Yang bawah. Ya, ini bagusnya kot eh. Ini ya. Bukti orangnya. Iya, simpah. Ya, ayo. Wa amal ismu tsani. Ya, berarti itu apa namanya kalau antum yang mujibati kalau bagusnya kot eh, dil kot eh. Terus wa amal qismu tsani. Wa amal qismu tsani bahwa dzahiru fa hadza yajibul amala. Fa'il amalu. Fa hadza yajibul amalu. Fi al-ahkam syar'iyyati bi ittifaqi ulama al-mu'tabirin. Mu'tabarin. Nah. Baik, cukup. Dari mana tadi para pelit? وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافها. Ya, terkadang mereka para ulama berbeda pendapat, bersisih tentang makna yang ditunjukkan. Ya, yang ditunjukkan. Ya, ditunjukkan oleh dalil secara qat'iyah. Ya. Apakah qat'iyatan? Apakah pasti demikian? Memang demikian. Lihtilafiha. Karena disebabkan perbedaan pandangan fi anna dzalikal hadis terhadap hadis tersebut. Al huwa nasun am zahirun? Apakah itu nas atau zahir? Kalau nas tadi ya, enggak punya apa namanya? Dia enggak ada kemungkinan makna lain kecuali maknanya itu. Kalau zahir masih memiliki kemungkinan makna lain yang dhaif, yang lemah. Nah, mana lagi tadi? Ya. Wa idza kana zahiran fa hal fihi ma yanfi al ihtimal al marjuha aw la. Ya. Nah, berikutnya jika dalil tersebut hadis atau ayat ternyata zahir, ya, masih ada kemungkinan yang lain yang lemah. Nah, apakah hal fihi ma yanfi al ihtimal al marjuha aw la? Apakah ada yang menafikan, meniadakan kemungkinan makna yang lemah itu, yang diinginkan atau tidak. Wa hadza aidan babun wasi'un, kata Ibnu Taimiyah. Maka inilah pembahasan yang luas. Faqad yaqta'u qaumun minal ulama bidalalati ahaditsa la yaqta'u biha ghairuhum. Terkadang sebagian ulama memastikan makna suatu hadis yang tidak dapat dipastikan oleh selain mereka. Kenapa demikian? Imali ilmihim. Ini bisa jadi karena keilmuan mereka bi annal haditsa la yahtamilu illa dzalikal makna. Bahwa hadis tadi tidak ada kemungkinan lain kecuali makna tersebut. Auli ilmihim bi annal makna la akhar yamna'u hamlal haditsi alaihi. Ya. Dan juga atau karena mereka memiliki pengetahuan bahwa makna yang lain itu yamna' mencegah, ya, menghalangi untuk mengartikan hadis itu demikian, memaknai hadis itu demikian. Auli ghairi dzalika atau yang lainnya minal adillati al-mujibati lil qat'i. Ya. Dari alasan-alasan yang memberikan kepastian. Ulangnya terhapus dari dia. Ah. Ya. Amma qismu asani. Qismu asani berarti apa? Wallah adh-dhahir, itu yang zahir. Ya, dalilnya zahir, hadisnya zahir. Fahada yajib al-amalu bihi fil ahkam asy-syar'iyyah. Maka wajib untuk diamalkan dalam hukum-hukum syar'i biittifaqil ulama al-mu'tabarin, berdasarkan kesepakatan para ulama yang mu'tabar, ya, ulama-ulama yang terpandang, yang memang diakui. Ya, boleh beramal berdasarkan zahir. Ya, boleh. Bahkan dalam hal i'tiqad, ya, dalam keyakinan. Di Al-Qur'an mata Allah yang Allah kabarkan itu dalam bentuk saat, ya, jamak, ya, tajribi ayunina, dengan jamak atau dengan mufrad. Nah, sementara ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah memiliki mata dua, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang diambil dari zahirnya aja, bukan nasnya. Itu ketika Nabi SAW bersabda tentang Dajjal, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu buta sebelah dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Berarti kalau tidak buta sebelah apa? Dua. Ini zahir namanya. Karena nasnya bukan begitu. Wa inna rabbakum lahu ainan. Nah, kalau begitu zahir itu nas. Dan Rabb kalian lahu ainan. Maunya dua mata, itu nas namanya. Ya. Tapi Rabb kalian wa inna rabbakum laisa bi'awar. Rabb kalian tidak buta sebelah. Para ulama menyatakan berarti mata Allah ada berapa? Dua. Kenapa? Karena demikian tadi, tidak buta sebelah. Zahir. Nah, zahir ini diamalkan dalam bab fikih. Dalam bab akidah aja diamalkan, apalagi dalam bab bab fikih. Ya, bisa dipahami sini enggak? Nah. Di dalam bab fikih banyak sekali. Ya, berdasarkan zahir-zahir. Tapi ini semua ranahnya ulama. Kita enggak bisa gitu. Oh, kita mengatakan, oh, tapi zahirnya berdasarkan nazar saya, bukan berdasarkan nazar ulama. Ya, berdasarkan nazar saya. Oh, ini ya, dosa dia. Dosa dia. Walaupun benar. Enggak boleh demikian. Ya, dia enggak berhak beristihad. Walaupun benar, dia dosa. Salah apalagi. Nah, enggak boleh. Ya, berarti dia bicara tanpa ilmu. Termasuk di sini yang bukan mufti berfatwa. Ya. Contoh di Indonesia enggak ada di Indonesia ini mufti, apa namanya? Mustahil ahli fatwa yang selevel kibar ulama. Ya udah, kalaupun mau berfatwa menyadur apa yang telah difatwakan oleh para ulama. Kecuali dia telah mendapatkan izin dari para ulama kibar untuk berfatwa. Ya. Kecuali demikian. Kalau enggak, ada pun. Dan sebagian kan memang sudah dapat izin. Ya, dari Syekh Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili menyatakan na'am. Ya. Yufti, dia boleh berfatwa. Ya, pada qadaya permasalahan yang terjadi di Indonesia yang enggak ada ya, wujudnya di negeri yang lain. Ya, di negeri Arab kayak tadi, tapi sudah ada landasan-landasan kayak kasus apa? Gopay, apa lagi? GoFood. Nah, Itu silakan ranahnya, itu ranah mereka mengambil kaedah-kaedah yang sudah ada untuk menyimpulkan suatu hukum dari orang yang boleh berfatwa. Nah, fatwa di sini masalahnya boleh atau tidak boleh. Jadi fatwa itu jangan cuma diartikan, oh apa hukum kufai, nggak boleh. Ntar yang lain menyatakan, oh dia fatwa, oh itu boleh ya. Dia yang nyatain boleh juga fatwa itu. Yang nyatain boleh juga fatwa. Nah sekarang yunzor, dilihat siapa yang punya ahliyah, punya kemampuan, kapasitas, plus siapa yang diakui. Kalau dia punya kemampuan, dia diakui enggak? Siapa yang ulama yang izinin dia untuk berfatwa, boleh atau tidak boleh? Nah, boleh atau tidak boleh. Jadi jangan diartikan fatwa itu enggak boleh aja. Ketika membolehkan, ya fatwa juga. Ngerti enggak sih? Nah, iya. Jangan cuma diartikan enggak boleh. Ya, yang buat fatwa yang bilang boleh itu fatwa juga. Ya. Tapi saya dipahami enggak sih? MUI, Allah musta'an. Ya. MUI pada yang umum-umum ya, tapi kalau yang lain-lain lihat, dilihat gitu. Dilihat ya. Enggak mengikat ya, namanya fatwa itu enggak mengikat. Fatwa ya, mufti itu bukan qadi. Kalau qadi baru mengikat. Mufti enggak mengikat. Ya, enggak mengikat. Qadi baru yang mengikat, harus. Ya. Tapi kalau mufti enggak. Enggak mengikat. Fatwa dari mufti tidak mengikat, apalagi nasihat, apalagi arahan, sama sekali tidak mengikat. Maka tidak boleh mengilzam, mengharuskan orang lain dengan sesuatu yang dia tidak harus melakukannya. Ya, sumber rujukan usul hukum Islam jelas 4: Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, kita diilzam oleh ini aja. Selain dari itu fatwa tidak. Nah, jadi aneh bin ajaib. Seorang mengharuskan orang lain ya atas dasar nasihat ustaz. Loh, ini ajaib. Ini hizbiyah, mubtadi', jelek ya, bid'ahnya. Mengharuskan orang lain dengan fatwa aja enggak boleh, apalagi dengan nasihat ustaz. Ini mubtadi', kontemporer. Ini enggak boleh kayak begini. Ya. Itu bid'ah. Enggak boleh. Ya, ilzamu kali ghairika bid'ah. Pada perkara yang ya, harus seorang itu di situ mengikat. Ngerti gak sih? Ikut arahan ustaz. Kalau tidak ikut, disikapi. Ini bid'ah. Bid'ah yang jelek. Hizbiyah. Gak boleh kan begitu. Kita diharuskan mengikuti apa? Keputusan qadhi. Ijma' kaum muslimin. Qiyas kaum muslimin. Quran, sunnah. Itu udah jelas ijma'. Sumber hukum Islam. Ya, itu aja. Dia ikat oleh keputusan qadhi. Dia kan mufti bukan qadhi. Apalagi dia bukan mufti. Nah, apalagi dia bukan mufti. Ya, maka jangan mau dibodohin sama orang bodoh. Nah, itu yang orang bodoh itu enggak pernah belajar. Ya, mereka belajar masdar talaki fi Islam. Enggak pernah mereka belajar masdar talaki. Enggak pernah. Enggak tahu apa. Ya. Nggak tahu, nggak ngerti, jadinya mereka asal-asalan. Mereka nggak tahu tarikh tasyri, nggak ngerti. Jangan mau dibodoh-bodohin. Ini nasihat ustadz, antum kalau nggak ikut akan begini-begini. Loh, la ilaha illallah. Itu mubtadi, walaupun tampilannya sunni, mubtadi kayak begitu. Mubtadi, mereka mengizinkan orang lain pada satu hal yang orang lain nggak harus. Ya. Ngerti nggak sih? Kemudian mana lagi tadi? Yang mana yang belum tadi? Wa makis musani ini ya. Adapun jenis yang kedua, wa huwa adh-dhahir. Fa hadha yajibul amal bihi fil ahkam, ini tadi udah asy-syar'iyyah bi ittifaqil ulama al-mu'tabarin. Nah ini udah. Sekarang fa in kanat qad tadam qad tadammanan. Ini sudah dibaca belum? Ya, berikutnya. Mas Bambang, betul. مثل الوعيد ونهوه اختلفوا فعيل طوائفه العدلي إذا تضمن بعيدا على العمل به فعلي boleh ya malu boleh boleh ya malu boleh ya malu terus al matnuna ad dalalata zahiratun قول عائشة mana antum tak dengeran suaranya? Terus coba lihat buku antum kok kayaknya beda mana? Kadari kalau mana ini? Wa ala hadha hamalu qaul Aisyah radhiyallahu anha limra'ati Abi Ishaq Subaya naam Abi Ishaq As-Subai. Terus ablighi Zaidan ibna Arqam apa antum mau cari selamat sukun Arqama wazan fi'il mamnu' min as-sarf qad abtala jihadahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ayyatiba nah baik terus hasbuk cukup dulu deh ini penting nih ya ya dari mana Mas Bapak wa in kana qad tadamana hukman ilmiyan. Nah berikutnya ya apabila hadis tersebut yang zahir tadi dia mengandung hukum ya terkait ilmiyan keyakinan misal wa'id semisal ancaman dan yang lainnya ya, hukum ilmi faqad ikhtalafu fihi maka para ulama mereka berselisih pendapat pada habat ta'iful minal fuqaha maka sekelompok kalangan dari kalangan ahli fikih mereka berpendapat illa annal khabarul wahid al adli idza tadammana wa'idan ala fi'lin apabila khabar yang dari satu orang yang adil ya yang adil ya, kalau dalam ilmu hadis antum sudah paham ya ya ditamyiz mumayyiz berakal enggak fasik ya muruahnya terjaga. Nah, kalau adil ini mesti adil. Dia dobit juga, apalagi kalau dia punya dobit. Nah, ya, idza tadammana wa'idan ala fi'lin fa innahu yajibu al-amalu bihi fi tahrimi dzalikal fi'li. Nah, apabila khabar yang berasal dari satu orang yang adil tadi yang isinya mengandung ancaman atas suatu fi'il, atas suatu perbuatan, maka wajib mengamalkannya. Artinya memberlakukan ya hukum tersebut untuk mengharamkan perbuatan tersebut. Kemudian wala ya'malu bihi al-wa'id atau la yu'malu, namun tidak diamalkan, tidak diterapkan untuk ya menetapkan ancaman. Ya, illa ayakuna qat'iyan, kecuali kalau itu adalah qat'i, sudah pasti sebenarnya. Kadzalika law kana al-matnu qat'iyatan, qat'iyan. Demikian pula jika suatu matan hadis itu qat'i. Ya, matannya qat'i. Ya, namun lakinna dalalata zahiratun, namun dalalahnya zahir. Nah, wa ala hadza, maka berdasarkan ini hamalu, mereka para ulama membawa atau membawa mengartikan qaula Aisyah, ucapan Aisyah yang Aisyah berkata kepada istri dari Ishaq bin Suba'i, Abu Ishaq As-Suba'i, "Adzigi Zaidan." Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam. Ya. Qad abtala jihadahu. Dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah SAW ila ayatuba. Ya, kecuali atau sampai dia bertobat, ya, sampai dia bertobat, kecuali dia mau bertobat. Ya, ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf Daruqutni dalam As-Sunan, dalam hadis ya yang panjang ya, dalam hadis ya, Aliyah bintu dalam hadis Ali al-Aliyah. Ini hadisnya panjang, ini tapi sanadnya dhaif ya. Sanadnya dhaif. Kisahnya gini ya. Bahwasanya Ummul Aliyah binti Anfa. Nah, berkata saya pernah berhaji bersama Muhibbah atau Ummu Muhibbah. Lalu kami ke rumah Aisyah, setelah kami memberikan salam, kami mengucapkan Aisyah mengatakan, "Ya, kalian ini siapa?" Kata Ummu Aliyah binti Anfa, ya, kami adalah ahlu Kufah, penduduk Kufah. Maka seolah-olah Aisyah itu berpaling, ya, lalu Ummu Muhibbah berkata, "Wahai Aisyah, sebelum ini saya punya budak wanita, lalu saya jual kepada Zaid bin Arqam, kepada Zaid bin Arqam, seharga 800 dirham dengan dibayar di belakang. Kemudian dia menjualnya, kemudian jika dia hendak menjualnya maka saya membelinya dengan 600. Tapi kalau enggak dijual 800 secara tunai." Ya. Maka kata Aisyah, "Buruk, jelek banget apa yang kamu telah beli. Dan buruk sekali apa yang kamu telah jual." Baru sampai deh hadis ini. "Ablighi Zaidan, sampaikan kepada Zaid bin Arqam. Qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah." Sungguh dia telah membatalkan jihad dia, ya, yang dia jihad bersama Rasulullah SAW, ila ayatubah, kecuali dia mau tobat. Nah, ini kisahnya. Nah, namun hadis ini Allah alam dhaif. Hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya, Daruqutni sendiri menyatakan demikian, bahwasanya Ummu Hibah dan Al-Aliyah ini majhul. Ya. La yuhtajju biha, enggak bisa dijadikan hujah. Ya. Enggak bisa dijadikan hujah. Allah alam. Ini majhul lah. Nah. Ya, jadi andaikan Aisyah tidak punya ilmu, ya, yang diambil tentu diambil ini diambil dari Rasulullah bahwa ini haram, tentu Aisyah enggak bakal berani mengucapkan kayak begitu. Berarti Zaid bin Arqam telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah. Pasti Aisyah punya ilmu terkait hal tersebut. Ya enggak? Kan begitu. Enggak mungkin sembarangan ngomong kayak begitu. Nah, namun lagi-lagi ini hadis ini dhaif, lemah. Allah alam bisawab. Sampai mana tadi? Qalu, Wajib makir. Qala Amaliyah tu, bukan ilmiah. Hah? Amaliyah. Terus? Falayas butuh. Falayas butuh jika mina yuti budaya. Wahai orang kain nanti ada hidangkan, kain hidangkan yang mencintai dan. Hmm. Fihilnya yang diisti, fihilnya yang diistihadkan. Mujtahadan. Al-Wa'idu. Terus. Yuh, tajju. Wala yasbutu. Illa an takuna ad-dalalatu qat'iyatan. Wa misluhu ihtijaju aksari ulama ibn qira'ati allati sahat an ba'du sahabati radiyallahu anhum ma'a qawliha laysa fi mushaf ya usmana radiyallahu anhu fa innaha tadammanat amalan wa ilman wa hiya khabaru wa'idin sahihun wahtaju biha fi isbatil amali wa lam yusbituha qur'anan bi annaha min al-umuril amaliyyati min al-umuril ilmiyyati allati la tasbutu illa bi yaqinin wa dhahaba al-aktsaruna min al-fuqaha wa huwa qawlu 'ammati salafi ila anna hadhihi al-ahadi anna hadhihi al-ahadisa hujjatan fi jami'i ma tadammanathu min al-wa'id fa inna hasbuk ya. Mana tadi? Qalu fa Aisyatu dzakarat al-wa'ida li anna kanat 'alimatan bihi. Maka para ulama menyatakan Aisyah di sini menyebutkan ancaman sebab Aisyah mengetahui. Ya. Aisyah berilmu tentang hal tersebut. Ya, tentang jual beli yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam. Itu jelek. Ya. Tapi hadis ini dhaif ya, wallahu a'lam. Nah, berikutnya lagi, mana lagi? Wanahnu na'malu bi khabariha fit tahrim. Kita mengamalkan tentang apa yang dikabarkan oleh Aisyah dalam masalah pengharaman ini. Wa in kunna la naqulu bi hadzal wa'id, walaupun kita tidak ya apa namanya berpendapat dengan ancaman tersebut. Ya, karena hadis innama sabata indana bi khabarin wahid. Karena hadis tersebut hanya itu sabit kepada kita atau tadi kepada kita melalui khabar wahid. Begitu ya. Wa hujjatu haula'i, hujjah mereka para ulama, annal wa'id min al-umur al-ilmiyah. Bahwasanya ancaman termasuk dari perkara ilmi. Kalau antum amali ilmi keyakinan yang benar ya, fala yasbutu illa bima yufidul ilma, maka tidaklah berlaku kecuali kalau ada dalil yang memberikan membuahkan faedah ilmu keyakinan pasti. Fa ala qawli haula, maka berdasarkan ya ucapan mereka para ulama, yuhtaju bi haditsil wa'idi tahrimil af'ali mutlaqan. Mana tadi? Ya. Ini kelewat ya? Kelewat enggak? Wa'id. Iya tadi. Ya. Fa ala qawli haula sekarang ya. Hujjatu haula udah belum? Annal wa'id minal umur alamin fala yasbutu illa bima yufidul ilmu wa aidan ajad juga fa innal fi'la idza kana mujtahadan, sebuah perbuatan apabila perbuatan tersebut mujtahadan, yang merupakan hasil ijtihad, sesuatu yang diijtihadkan hukumnya, ya, lam yalhaq fa'ilahu alwa'idu, maka maka wa'id tidak dapat menimpa pelakunya. Lam yalhaq, enggak, pelakunya ini yang maf'ul objek, jadi ancaman tidak dapat mengenai pelakunya gitu. Nah ini lebih bagus gitu. Fa'ala qawli haula, maka berdasarkan pendapat mereka para ulama tadi, yaitu hadis-hadis ancaman dijadikan hujah untuk mengharapkan sebuah perbuatan secara mutlak, namun tidak dipakai untuk menerapkan ancaman terkecuali dalalahnya qat'i. Nah, maka berdasarkan hal ini yuhtajju bi ahaditsil wa'id, ya, maka dijadikanlah hujjah hadis-hadis tentang ancaman, ya, fi tahrimi af'alil mutlaqah, untuk mengharamkan berbagai hal-hal perbuatan secara mutlak. Walaihis batu biha alwa'idu illa antakuna adalah latu qat'iyatan, namun ancaman tersebut tidaklah berlaku kecuali dalalahnya adalah qat'i, ya, dalalahnya adalah qat'i. Misluhu, contohnya ihtijaju aksaril ulama bil qira'at, yaitu aksaril ulama ihtijaj, hujjahnya mayoritas para ulama dengan qiraat, ya, allati sahhat an ba'di sahaba, dengan berbagai qiraat yang telah sabit, telah valid dari sebagian sahabat, ya, ma'a kauniha laysat fi mushaf Utsman, walaupun qiraat tersebut tidak terdapat, ya, dalam mushaf Utsman Utsmani, fa innaha tadammanat amalan, namun qiraat tersebut mengandung amalan, ya, wa ilman, dan juga ilmu keyakinan, wa hiya khabarun khabar wahidin sahihun, nah, padahal dia adalah khabar wahid yang sahih. Fahtajju biha bi isbatil amal, maka mereka berhujjah dengan qiraat-qiraat tersebut untuk menetapkan amal, ya, ya. Walam yusbituha Qur'anan, namun mereka tidak menetapkannya qiraat-qiraat tersebut sebagai Qur'an. Kenapa? Karena tidak terdapat dalam Mushaf Utsman. Li'annaha minal umur al-ilmiyah allati tasbutu illa la tasbutu illa bil yakin. Ya, sebab ia adalah termasuk urusan keyakinan yang tidak berlaku kecuali dengan dalil yang pasti. Nah. Namun konsekuensinya aja yang diterapkan. Wadahaba al-aktsarun, mayoritas fuqaha, minal fuqaha, mereka berpendapat bahwa qawlu amati salaf, dan ini juga pendapat mayoritas salaf, ila anna hadihil ahaditsa hujjatun, bahwa hadis-hadis semisal ini adalah hujjah, ya, bijami'i ma tadamanathu minal amali wal wa'id, ya. Hujjah untuk semua yang ancaman yang di semua hadis ini adalah hujjah untuk semua ancaman yang ada di dalam kandungan hadis tersebut. Ya. Fa inna ashab Rasulillah. Cukup apa lanjut? Cukup dulu deh, ya. Tandain nanti ini ashab Rasulullah wa tabi'in wa ba'dahum ma zalu yusbituna bi hadhihi al hadis al wa'id, mengenai hadis ancaman, ya, subhanallah wa bihamdik, syadallah ila lantas,